dampingimu dan bukan dia.

di sini. Kau buatku menangis, tak ingin menyerah, tapi tak menyerah. Mencoba lupakan, tapi ku pemilik hatiku.